Mitra bisnis, setelah toko retail modern, kini pemerintah berencana membatasi jumlah gerai yang boleh dimiliki sendiri untuk bisnis franchise restoran. Sisanya master franchise harus mensup waralabakan dengan paket investasi yang terjangkau. Lalu juga ada kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dengan porsi mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin, Amir Karamoy. Pak Amir, apa komentar Anda melihat rencana aturan ini? Ya, yang pertama, kita mesti clear dulu gitu ya. Kalau soal restoran itu sebenarnya domainnya dalam pemberian izin terutama itu apakah perdagangan atau pariwisata. Karena bagi saya, kalau itu retail, itu jelas perdagangan. Tapi kalau dia restoran, maka yang saya tahu persis itu yang mengeluarkan izinnya itu adalah dinas pariwisata di daerah setempat. Nah, yang saya khawatirkan, mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah, perdagangan mungkin sekali tidak berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pariwisata gitu. Karena hati-hati juga gitu ketika dia melarang satu restoran berkembang, padahal izinnya itu bukan dia yang mengeluarkan, kan nanti bisa konflik. Satu hal yang saya pikir mungkin sebelum Permendag ini dikeluarkan, mungkin perlu diselesaikan dulu lah antara kedua kementerian tersebut ya. Itu yang komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua adalah tentang pembatasan. Saya setuju pembatasan. Sepenuhnya saya menyetujui pembatasan. Cuman pembatasan itu jangan berbasiskan investasi gitu. Yang saya mendengar kalau investasinya itu besar, katakanlah 10 miliar, 15 miliar, atau istilah juga fee-nya itu besar, maka pembatasan itu akan menjadi lebih longgar. Karena cara berpikirnya kalau investasinya itu besar, terwaralabanya atau franchise-nya itu akan sedikit sekali gitu. Oleh karena itu, para franchisor atau master franchise, terutama yang dari asing ya, kan kebanyakan restoran kafe besar itu kan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dan dimiliki oleh pemegang merek besar juga di luar negeri. Nah, jumlah gerai yang dimiliki sendiri itu boleh lebih banyak. Nah, ini yang saya pikir satu hal yang bertentangan dengan prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sendiri, bahwa mereka itu menghendaki waralaba ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan UKM. Gitu. Saya kira kalau cara berpikirnya seperti itu salah ya saya pikir. Seharusnya justru yang besar-besar inilah didorong untuk bermitra dengan yang menengah kecil. Kalau ada anggapan seolah-olah menengah kecil itu tidak akan mampu dalam menyediakan biaya investasi yang besar, kan mereka bisa juga bergabung. Jadi tidak perlu satu atau dua perusahaan menengah atau dan perusahaan kecil menengah. Tapi bisa saja dia 4-5 bergabung di satu daerah tertentu ya misalnya gitu. Kemudian mereka membuat PT baru dan mereka memasukkan modal dengan penggabungan ini ya mereka tentu saja akan mampu untuk menyediakan investasi yang dipersyaratkan. Atau dalam bentuk-bentuk kooperasi gitu. Kan banyak juga kooperasi-kooperasi yang cukup kuat ya. Atau bisa saja misalnya badan usaha milik daerah, tempat di daerah-daerah tertentu yang kemudian membeli yang katanya franchise-franchise yang mahal ini kalau itu menguntungkan untuk BUMD dan menguntungkan juga untuk daerah, kenapa tidak? Gitu. Itu loh pemikiran saya. Jadi cara berpikir seolah-olah pembatasan itu berbasiskan investasi, itu yang saya tolak. Seharusnya pemikirannya justru waralaba-waralaba asing yang besar-besar ini justru harus didorong dan difasilitasi bahkan untuk merekrut atau bermitra dengan pengusaha-pengusaha UKM gitu. Jadi jangan dijadikan alasan seolah-olah besarnya investasi itu menjadi penghalang gitu. Itu yang saya lihat ya yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan produk dalam negeri. Kami juga dari Kadin, dari Wali itu mendukung sepenuhnya gitu penggunaan domestic product itu kita dukung 100%. Tetapi kita juga harus ingat di dalam waralaba itu persyaratan kualitas itu adalah nomor satu. Jadi sekiranya lokal atau di satu daerah atau di satu negara lah bahkan ya Indonesia misalnya tidak bisa menyediakan produk yang kualitasnya seperti yang dipersyaratkan oleh franchisornya di luar, pasti yang asingnya tidak akan mau. Karena apa? Karena mereka tidak akan mengorbankan kualitas. Dan itu yang saya pikir harus diperhatikan. Satu contoh saja, ini bukti empiris ya. McDonald's ketika didirikan, bermulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1990, itu Pak Bambang Rahmadi ya yang mempeloporinya. Itu dalam waktu 10 tahun baru dia bisa memenuhi 80% local content. Jadi penggunaan produksi dalam negeri itu selalu berjalan dengan proses kualitasnya, karena pasti asingnya sendiri seperti McDonald's dulu itu karena mereka juga melihat ternyata juga mereka mahal harus mengimpor dari luar, mereka kemudian mendorong petani-petani itu dengan bibit-bibit yang didatangkan dari Australia, bibit kentang ya, kemudian itu ditanam di Lembang, dan akhirnya ketika itu kentang tidak perlu diimpor dari Australia. Yang harus didorong, saya bilang, adalah bagaimana produk-produk yang dipersyaratkan dengan kualitas yang tinggi dan baik itu yang dari luar negeri itu diinvestasikan di lokal. Itu yang saya pikir yang harus didorong oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Itu komentar saya atas pertanyaan Anda tadi gitu. Demikian Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Amir Karamoy. Saya Wendy Lim.